Apapun yang kan terjadi nanti, biarlah semuanya kan terjadi. Meski hatiku menangis lagi menahan perinya luka ini, ku mohon cobalah kau mengerti. Jangan kau diam tak memahami, gelapnya jalanku telusuri. Inikah jawaban yang kau beri? Coba kau lihat diriku yang selalu ada untukmu. Kau masih terdiam dan membisu. Kau teringat masa lalumu. Bukan cuma kamu yang punya masa lalu. Jangan pernah kau berpikir cuma kamu dan hanya kamu. Aku, dia, dan mereka, semua manusia punya cerita. Jadi lupakan masa lalumu, karena aku yang kan menjagamu. Bukan cuma kamu yang punya masa lalu. Jangan pernah kau berpikir cuma kamu dan hanya kamu. Aku, dia, dan mereka, semua manusia punya cerita. Jadi lupakan masa lalumu, karena aku yang kan menjagamu. Bukan cuma kamu yang punya masa lalu. Oh, oh, aku, dia, dan mereka, semua manusia punya cerita. Jadi lupakan masa lalumu, karena aku yang kan menjagamu.